Hidup dalam kompetisi yang sehat kiranya bukan hanya mimpi. Hidup dalam kompetisi yang sehat sangat kita butuhkan untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi. Melihat yang baik, ingin lebih baik. Melihat yang berhasil, ingin lebih berhasil. Tanpa harus mengambil apa yang berhasil digapai oleh orang lain. Tanpa harus iri pada kesuksesan yang digapai oleh orang di sekitar kita. Tetapi membangun diri memacu semangat kita untuk berprestasi sama seperti mereka. Tak pernah menyerah, terus maju. Kompetisi yang sehat membawa Anda mampu meningkatkan kehidupan. Kompetisi yang sehat memberi Anda janji dan harapan akan masa depan. Kompetisi yang sehat akan membuat Anda tiba pada titik yang menyenangkan. Tiba pada titik sebagai pemenang yang patut dibanggakan. Ya, kompetisi yang sehat membuat Anda ada di tempat terhormat. Karena itu, jangan pernah takut ada dalam sebuah kompetisi. Bahkan Anda harus di sana. Berkompetisi dengan sehat. Jangan hanya berkeluh kesah, menyesali nasib, menyesali posisi, tanpa pernah mau merubahnya. Karena itu, masuklah dalam arena kompetisi. Bertanding di sana, semoga Anda menjadi pemenang. Kalau memang Anda tak ingin menjadi pecundang. Bertanding di sana, tanpa mempersalahkan lawan yang lebih kuat. Tetapi layak untuk mengukur diri, mengapa Anda tampak lemah di posisi. Jadi, perbaiki diri, lengkapi apa yang kurang, supaya Anda mampu bertanding. Bukan saja ada di kompetisi, tapi menjadi pemenang. Nah, alangkah indahnya jikalau seluruh kehidupan punya gairah yang sama. Semua orang bertanding dalam semangat yang luar biasa. Mau menjadi pemenang, sehingga menciptakan harapan. Jangan cengeng, karena Anda akan menjadi pecundang. Bertandinglah dan tataplah kehidupan. Masuk dalam arena kompetisi. Semoga Anda menjadi pemenang. Paling tidak, mungkin Anda tidak mengalahkan yang lain, tapi Anda sudah berhasil mengalahkan ketakutan, sikap pecundang yang tak punya tempat dalam kehidupan. Selamat memenangkan pertandingan minimal pada diri Anda sendiri. Bersama saya, Bigman Sirait.